lagu kalem-kalem dulu biar. Agar selalu damai, saudara korek Blitar. Rina wengi tanso kelingan, kawan ayu Kalimantan. Bantal kuling tak sayang-sayang, ngandu kaya wong Kalimantan atau Tembelang Dian? Tembelang Mas. Tembelang Jombang ya? Iya. Kado-ado.